Oke, jembang terbaru terkinyis-kinyis bareng Sera. Sing penting bisa OAOE ya. Iha! Goyang lagi bareng Sera. Inastari goyang keindahan kinyis-kinyis. Assalamualaikum.